Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adiyatil Ahkam qari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Qala rahimahu wa al-hadith al-khamis asyar wa khamsumi'ah. Hadis yang ke-515. Wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddih radhiyallahu anhu. Dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, semoga Allah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi kanzin wajadahu rajulun fi kharibatin. Bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda terkait dengan simpanan harta yang ditemukan oleh seseorang di reruntuhan sebuah rumah. In wajadtahu fi qaryatin maskunatin fa'arifhu. Jika engkau mendapati simpanan itu di daerah yang berpenduduk, maka umumkan penemuanmu itu. Wa in wajadtahu fi qaryatin ghairi maskunatin fa fihi wa fi rikazi al-qumus. Tapi jika engkau mendapati simpanan itu di sebuah daerah yang tak berpenduduk, maka zakatnya dan juga zakat rikas lainnya ialah seperlimanya. Akhrajahu Ibnu Majah bi isnadin hasan. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Naam. Al-hadis hasan bi syawahidihi. Hadis ini hasan dengan beberapa syawahidnya. Kharibah. Ia ad-daru al-kharabu ay ghairu amiratin. Kharibah itu adalah rumah yang sudah runtuh, yakni yang tidak berpenghuni lagi. Di rumah-rumah kuno yang sudah runtuh, sudah tidak ada orangnya. Nah, kharibah. Taib. Fi fawaid. Al-fa'idatul ula. Arikazu wa ma wujida min dafni man taqaddama minal kufari fi qaryatin ghairi maskunatin rikas itu adalah harta yang ditemukan dari simpanan yang tertimbun dalam bumi dari orang-orang kafir terdahulu di daerah yang tidak berpenghuni, yang tidak ada penduduknya, seperti tanah kosong atau wilayah kosong, ya. Nah, tapi kalau misalkan kampung itu kampung Cina misalkan, ya. Nah, suara semua. Kalian menggali di situ, nemukan sesuatu. Wah. Ya punya mereka, ya. Nah. Itu penting. Fi qaryatin ghairi maskunatin. Di daerah yang tidak berpenghuni. Tidak ada penduduknya. Jadi memang ini simpanannya orang-orang dulu, orang kafir dulu, bukan orang kafir penduduk setempat, ya. Nah, asalnya anna ma wujida. Min kanzin fi qaryatin maskunatin fahuwa luqatatun adapun yang ditemukan dari simpanan di daerah yang berpenduduk, maka itu adalah luqatah. Sama-sama barang temuan, tapi satunya namanya rikas, satunya namanya apa ini? Luqatah. Atsalisah. Zakatul rikazi al-khumus zakat harta rikas itu seperlima. Sedikit yang ditemukan ataupun banyak yang ditemukan, zakatnya apa ini? Seperlima atau 20%. Rabiah. Arikazu milkon liwajidihi. Laisa lahu nisabun. Harta rikas itu milik yang menemukannya dan tidak ada nisab baginya. Artinya enggak ada nisab zakatnya. Sedikit atau banyak, berupa emas, perak, besi atau berupa barang-barang yang lain yang berharga, ya. Nah, enggak ada nisab. Al-Khamisah. Zakatur rikazi lima salihil muslimina al-amah. Kalfai'i. Zakat rikas itu diserahkan untuk kemaslahatan umum kaum muslimin. Seperti fai. Fai itu rampasan perang. Naam, tanpa peperangan. Artinya orang-orang kafir lari tanpa melakukan perlawanan dan meninggalkan harta-harta mereka. Namanya fai. Untuk kemaslahatan kaum muslimin secara umum. Asadisa. Wujubu ta'rif al-luqatah sanatan kamilatan. Wajib mengumumkan barang luqatah setahun penuh. Jadi kalau kita menemukan barang yang bukan rikas, apalagi barangnya berharga, diumumkan selama setahun penuh. Ditempel di tempat-tempat keramaian, ya. Ditunggu sampai datang pemiliknya dengan membawa bukti-bukti kepemilikan barakofikum selama setahun. In wajadtahu fi qaryatin maskunatin fa'arifhu. At-ta'rif di sini artinya ialah al-i'lan, ya, mengumumkan. Para siapa yang merasa kehilangan uang atau perhiasan dalam jumlah yang lumayan, bisa menghubungi fulan. Nah, nomor telepon 081-331-271605. Baik. Dah, tunggu sampai setahun. Kalau barangnya memang awet dan tahan lama, biarkan saja sampai datang pemiliknya. Jangan diutik-utik ya. Nah. Qala rahimahullah al-hadis as-sadis asar wa khamsumi'ah. Hadis yang ke-516. Wa an Bilal bin al-Harith radhiyallahu anhu. Dari Bilal ibnu al-Harith, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha minal ma'adin al-qabaliyah as-sadaqah. Rawahu Abu Dawud. Bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengambil zakat dari barang tambang dari daerah Qabaliyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Al-hadis dhaif. Qala al-Mundhiri rahimahullah innahu mursal. Al-Mundhiri berkata hadis ini mursal. Ini mursal termasuk hadis yang dhaif. Al-ma'adin jam'u ma'din. Wa huwa makana fil ardi min ghair jinsiha. Wahuwa makana fil ardi min ghair jinsiha kadzahabi wal fiddati wal hadidi wal petroli wa ghairi dhalik. Al-ma'adin bentuk jamak dari ma'din, artinya barang tambang ya, ialah barang tambang yang ada di perut bumi yang tidak termasuk jenis tanah ya, selain tanah ya. Seperti emas, perak, besi, minyak, dan yang semisalnya. Al-Qabaliyah maudhi'un bila khiyati sahilil ahmar maudiun bina khiyati sahilil ahmar wahuwa ilal madinat akab. Al-Qabaliyah, nama tempat di pinggir pantai merah dekat dengan Madinah. Barakallahu. واختلف العلماء في المعدن para ulama berbeda pendapat tentang barang tambang فذهب المالكية والشافعية إلى أن المعدن هو الذهب والفضة. Para ulama berbeda pendapat tentang barang tambang. Madzhab Maliki dan madzhab Syafi'i berpendapat barang tambang itu hanyalah emas dan perak saja. Wa dhahaba al-Hanabilah ila anna al-ma'dina kullu mutawalladin minal ardi min ghayr jinsiha. Adapun madzhab Hambali berpendapat bahwasanya barang tambang itu meliputi semua hasil tambang dari perut bumi selain jenis tanah. Wa hadha huwa al-haq. Ini yang benar. Wallahu a'lam. Wazakatul ma'adin tukhraju idza balaghat nisabal fiddati aw nisabal adh-dhahabi wal fiddah dhahabi awil fiddah. zakat barang tambang dikeluarkan jika mencapai nisab zakat apa ini? Emas atau perak. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jadi kalau barang tambang, misalkan minyak bumi, ya, ketika panen mencapai nisab emas atau perak, maka baru apa ini? Zakat. Wa wujubul haul idza kana dhahaban aw fiddatan. Wajib dimiliki selama setahun jika berupa emas atau perak. Wa amma ghairuhuma fala yajibu fihi al-haul. Adapun jika selain emas dan perak, maka tidak wajib haul setahun, ya. Setiap panen mencapai nisab zakat. Misalkan kok tembaga atau minyak, ya, atau apalagi itu barang-barang tambang yang lainnya, batu bara misalkan, ya, ini tidak wajib satu haul, tapi setiap kali panen mencapai nisab emas atau perak zakat. Tapi kalau berupa emas dan perak harus satu tahun. Nah, wallahu ta'ala lebih suap. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang kitabuz zakah. Pembahasan berikutnya tentang zakatul fitri, insyaAllah kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Ya sarawahu wa'ana subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.